pada kelam. Namun apa daya hantai ada pilihan. Ku ulang detik, akan ku imbas saat kenangan silam. Kan ku hurai perasaan cinta. Andai takdir mengizinkan aku mengundurkan waktu, andai takdir.